selimut tebu sekujur tubuhku. Panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati. Yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Yang patah tumbuh, yang hilang berhenti.